Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama-tama kita ucapkan selamat ya bagi yang pulang ke tanah air dari menunaikan ibadah haji, hajjun mabrur wa umrah mutaqabbalah. Semoga hajinya haji yang mabrur dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, taqabbalahu minna wa minkum. Kemudian tentunya ada haji, ibadah yang dirindukan oleh kita semua, dan kita semua berharap untuk yang belum haji untuk bisa haji, dan yang sudah bisa kembali lagi untuk menunaikan ibadah yang besar yang merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Adapun pelajaran fikih kita pada malam hari ini, kita masih di bab ghuslul janabah atau bab al-ghuslu wa humul junub, bab yang mandi dan hukum-hukum terkait dengan junub. Kalau di pertemuan sebelumnya tentang keutamaan mandi dan berwudu pada hari Jumat dengan tata cara mandi janabah walaupun dia tidak dalam keadaan junub, merupakan amalan yang mulia. Terlepas apakah dia hanya sunnah muakkadah ataupun wajib, seseorang ketika ingin menghadiri ibadah sholat Jumat, dia mengawalinya dengan mandi, dengan cara mandi seperti mandi dia ketika mandi besar ataupun mandi junub. Itu ditunjukkan di banyak hadis. Salah satunya adalah jika kita salah ahadukum yauma jum'ati usulal janabati summa atabi sa'atil ula faka'annama korroba badanatan. Apabila seseorang mandi pada hari Jumat seperti dia mandi junub, artinya tidak mesti junub, tapi mandinya seperti dia mandi junub, kemudian berangkat di jam-jam awal, maka seakan-akan dia berkurban dengan satu ekor unta. Berkurban dengan satu ekor unta. Apalagi kalau ternyata memang dia dalam kondisi junub, kemudian di samping dia mandi junub, juga dia mandi Jumat dengan sekali mandi, tapi niatnya untuk dua ini. Untuk mengangkat hadas besar janabahnya, demikian juga untuk melaksanakan mandi Jumat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Aliin radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه أحمد والخمسة وهذا لفظ At-Tirmizi wa hassanahu wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadis yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini di antara sahabat yang dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sepupunya dan menantunya. Sepupu karena Ali adalah anaknya Abu Thalib, sedangkan Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah. Jadi sepupu Rasulullah. Menantu karena Ali adalah suami dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sangat dekat. Nah, sehingga termasuk sahabat yang banyak mengetahui sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan salah satu dari khalifah Ar-Rasyidin yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya urutan yang berhak menjadi khalifah setelah kepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti itu. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan itu yang disepakati. Meskipun ketika itu hidup semua. Ketika Rasulullah meninggal, Ali bin Abi Thalib masih hidup. Tapi para sahabat mendahulukan Abu Bakar. Kemudian Umar, peninggalan Abu Bakar. Abu Bakar mewasiatkan untuk yang meneruskan khilafahnya adalah Umar. Peninggalan Umar ketika sakit, di menjelang meninggalnya beliau berwasiat untuk 6 orang sahabat senior memusyawarahkan tentang perkara ini, yang akhirnya disepakatilah Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah Umar meninggal. Kemudian setelah Utsman adalah Ali bin Abi Thalib. Dari sisi keutamaan, artinya afdholiyah, keutamaan, bahwasanya jelas bahwasanya 4 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu merupakan sahabat yang paling utama di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utamanya adalah Abu Bakar. Khairu hadhihi al-ummati Abu Bakar. Yang paling terbaik umat ini adalah Abu Bakar. Paling terbaik, sahabat terbaik. Bahkan dikatakan bahwasanya Abu Bakar merupakan manusia terbaik setelah para anbiya. Tsumma Umar, kemudian Umar. Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman. Kemudian Utsman, kemudian baru Ali. Itu urutan keutamaan para sahabat itu adalah seperti urutan khilafah, kekhilafaan mereka. Jadi itu yang termasuk dari pembahasan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sini dikatakan hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukriquna, membacakan kepada kami Al-Qur'an. Membacakan kepada kami Al-Qur'an malam yakun junuban, selama beliau tidak dalam keadaan junub. Selama beliau tidak dalam keadaan junub. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada kami selama beliau tidak dalam kondisi junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan Imam Tirmizi menghasankannya dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Di sini kata Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Namun demikian ternyata para penganalisa kesahihan hadis menganggap bahwasanya hadis ini cacat dan termasuk hadis dhaif, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah di antara yang mendhaifkan hadis ini. Syekh Al-Albani termasuk yang mendhaifkan hadis ini karena dalam sanadnya ada rawi yang lemah periwayatannya. Namun demikian, tidak sedikit para ulama yang tetap menghasankan dan menguatkan hadis ini dari sisi-sisi yang lain. Contohnya adalah Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Di antara yang menghasankan hadis ini dan Al-Hafiz Ibnu Hajar sendiri sepertinya cenderung kepada kesahihan hadis ini. Adapun fikih hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada kami selama beliau tidak dalam keadaan junub. Pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti manusia biasa dalam sisi kemanusiaannya. Sifat manusianya adalah mengalami junub seperti manusia-manusia lain yang mengalami junub. Baik junubnya, mohon maaf, terkait dengan berhubungan pasangan suami istri dalam kata lain jima, atau junub karena disebabkan keluar, mohon maaf, sperma ataupun mani ketika mimpi basah ataupun ihtilam. Walhasil adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti manusia yang lainnya mengalami apa yang dialami oleh manusia yang lainnya, yaitu junub. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam junub, berlaku juga hukum seperti hukum manusia yang lainnya. Artinya dia berhadas. Berhadas besar. Walaupun beliau adalah manusia yang statusnya adalah suci. Suci dalam keadaan sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yanjud. Mukmin atau muslim itu tidak najis. Walaupun dia dalam keadaan dia junub, walaupun dia dalam keadaan haid, nifas kalau wanitanya, tidak najis. Tapi berhadas. Kalau junub ini adalah termasuk hadas besar. Yang sucinya adalah dengan mandi janabah. Mandi wajib. Ada hadas kecil yang mensucikannya dan mengangkatnya adalah dengan cukup berwudu. Ketika tidak ada air ataupun tidak menggunakan air, baik dalam kondisi berhadas besar maupun berhadas kecil, cukup dengan tayamum. Tayamum tidak perlu untuk hadas besar ini dengan berguling-guling di tanah, cukup dengan menepukkan tangan ke tanah, kemudian mengusapkannya ke wajah dan kedua telapak tangan. Dia sebagai pensuci, pengganti dari mandi besar dan dari wudu ketika tidak bisa menggunakan air ataupun tidak ada air. Jadi itu kesimpulannya bahwasanya Nabi mengalami seperti yang dialami oleh keumuman manusia yang dewasa, yaitu junub. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam junub pun berlaku hukum-hukum untuk orang yang junub, di antaranya dia wajib untuk mandi janabah, mandi wajib untuk mengangkat hadas besarnya. Adapun najis, orang junub tidak najis. Orang haid tidak najis orangnya. Yang najis itu adalah darah haidnya. Ini perlu diketahui. Artinya, semisal seseorang dalam keadaan dia berwudu, siap sholat, tiba-tiba dia dirangkul oleh orang yang jelas-jelas junubnya dia. Oh, mungkin maksud temannya ingin ngeprank. Dia keluar, dia terus berwudu, dirangkul. Oh, diusap-usap wajahnya. Afwan ya, maaf ya, aku junub. Mau junub, mau enggak junub, kamu tidak najis. Rangkulanmu tadi itu tidaklah membuat saudaramu yang sudah berwudu itu batal wudunya. Demikian juga, misalnya perempuan yang haid, suaminya sudah berwudu, sudah siap apa namanya sholat, tiba-tiba bersentuhan atau minta tolong pegang ini pegang itu, tidak, bahwasanya itu tidaklah membatalkan wudu. Meskipun yang menyentuh itu adalah wanita yang dalam keadaan ataupun istrinya dalam keadaan haid ataupun nifas. Innal mu'min la yanjus. Itu terkait dengan kejadian suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama sahabatnya pas-pasan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menyelinap. Artinya menjauh untuk segera mandi. Kemudian datang lagi. Rasulullah tahu kalau tadi ada Abu Hurairah. Bertanya, Aina kunta ya Abu Hurairah? Tadi aku lihat kamu, terus kemana kamu? Ya Rasulullah, ini kuntu junuban. Wa karintu an ujalisaka wa ana ghairu taharatin. Mohon maaf ya Rasulullah. Tadi itu aku masih junub. Aku merasa tidak nyaman bermajelis dengan kamu dalam keadaan aku tidak suci. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, innal muslim la yanjus, innal mu'min la yanjus, dalam riwayat yang lain. Subhanallah. Mu'min itu tidak najis. Muslim itu tidak najis. Itu menunjukkan bahwasanya orang junub, wanita haid, orangnya tidak najis. Orang najis itu seperti apa sih? Orang najis kalau di badannya ada najis. Nah, ya itu saja orang najis. Loh, kalau orang non-muslim, ya enggak najis juga. Cuma apa namanya maknawinya najis karena dia bukan muslim. Innamal musyrikuna najasun. Musyrik itu najis. Najisnya itu adalah najis maknawinya. Najis batinnya. Bukan najis fisiknya. Fisiknya terbukti. Kemarin kita baca hadis yang seorang musyrik ditangkap, diikat di tiang masjid. Kita tidak sepatutnya masjid dikotori dengan najis. Kalau dia seorang musyrik tersebut najis. Itu menunjukkan bahwasanya jasad mereka tidak najis, tapi maknawinya, batinnya itu yang najis karena dia tidak bertauhid. Karena tidak bertauhid. Kita kembali kepada hadis. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqri'una Al-Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada kami. Ini diantara perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran dan perhatiannya para sahabat dengan Al-Quran. Mereka saling membaca dan memperdengarkan Al-Quran, baik dalam bentuk belajar atau simaan Al-Quran. Dan yang seperti ini hendaknya perlu untuk kita makmurkan. Besar keutamaannya. Membaca Al-Quran diri sendiri, misalnya sendiri, itu adalah kullu harfin hasanatun, setiap hurufnya itu adalah satu hasanah, satu kebaikan. Satu kebaikan yang tercatat dalam catatan amalan kebaikannya. Satu huruf. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim yang di awal surat Al-Baqarah satu huruf. Tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Berarti tiga kebaikan. Dan setiap satu hasanah diakhiri amsalihah. Setiap satu kebaikan maka dilipatkan menjadi 10 kali lipatnya. 10 kali lipat. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Dan akan meninggikan derajat seseorang di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mattama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu atau sekelompok orang berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah, itu masjid, ya musala. Itu rumah daripada rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Qur'an. Yatluna kitab Allah ini membaca Al-Qur'an. Wa yatadarrasunahu bainahum, dan saling tadarus antara mereka. Disebutkan oleh para ulama, saling tadarus ini adalah misalnya satu membaca, satu menyimak, gantian. Atau satu yang membaca, yang lainnya menyimak. Jika ada kekeliruan, diperbaiki. Atau beberapa lembar, gantian, itu tadarus. Atau termasuk tadarus adalah belajar ilmu agama. Karena ilmu agama itu tidak luput dari Al-Quran dan Sunnah. Itu tadarus juga. Tadarus juga seperti ini. Ini kan adalah mempelajari ilmu agama, dan ilmu agama itu adalah tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun itu hadis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sunnah itu tafsirul Quran. Sunnah ini adalah mentafsirkan Al-Quran. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dalam Al-Quran ini, apabila kalian dalam keadaan junub, maka fattahharu, maka bersucilah. Apa bersucilah? Dapatnya adalah keterangannya dari hadis, yaitu faktasilu, yaitu mandilah dengan mandi wajib. Itu maksudnya. Ya berarti kita ini mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih itu adalah bagian daripada mempelajari tafsir Al-Quran, bagian daripada tadarus terhadap Al-Quran. Bisa jadi ini lebih berarti. Dalam arti, kita tidak semata-mata melafazkan Al-Quran, tapi juga memahami maknanya, memahami artinya. Dan itu yang lebih diprioritaskan ketika seseorang mempelajari Al-Quran itu adalah untuk dia mengerti arti dan hukum fikih yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, karena ada perintah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Tadabur Al-Qur'an tidak akan terwujud kecuali kalau tahu artinya, mengerti hukum-hukumnya, tidak sekedar membaca lafalnya, membaca hurufiahnya. Walaupun ya tentunya berpahala seseorang itu membaca Al-Qur'an, karena itu adalah ibadah daripada ibadah. Lanjutan hadis tadi, matsama aqamun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa sada rasulna bainahum illa nazalat alaihi mustaqinah, melainkan sakinah, ketentraman, ketenangan akan turun kepada mereka yang berkumpul di masjid dalam rangka membaca Al-Qur'an dan bertadarus Al-Qur'an. Wa wasat alaihimu ar-rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala menyelubungi mereka, menaungi mereka. Rahmat. Jadi sebab sakinah, sebab rahmat, wahafat bihimul malaikat, dikerumuni oleh para malaikat. Ya kita tidak bisa tidak menyaksikannya, tapi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar adanya, dan malaikat adalah makhluk gaib yang kita tidak bisa melihatnya, hadir bersama mereka para malaikat. Lebih daripada itu, wadakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut-nyebut orang-orang yang belajar Al-Quran di masjid tadi, orang-orang yang bertadarus Al-Quran di masjid tadi di hadapan para malaikat yang ada di dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan hal ini. Nabi pada hari pada Ramadan itu tadarus Al-Qur'annya dengan Jibril alaihi wasallam. Dan di sini menunjukkan bahwasanya Nabi dan para sahabat perhatian dengan qiraatul Quran. Kita alhamdulillah sangat apresiasi dengan teman-teman bahkan dari kalangan yang relatif sepuh ternyata punya majelis belajar Al-Quran di sini. Itu dulu kan di lapangan di rumah-rumah. Ada majelis mereka sama sepuh kan mungkin lebih saling memahami kalau sama-sama tua. Dan kalau ada dicampur dengan yang muda mungkin ada yang malu. Tapi kalau sama-sama tua, saling belajar. Dan ini kita sangat mensyukuri dan sangat berterima kasih. Artinya ini adalah sebagai bentuk perhatian kita kepada Al-Quran. Dan itu yang kita harapkan di generasi penerus kita juga, Al-Quran merupakan termasuk yang dijaga dengan cara sering dibaca atau dihafal, dipelajari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqri'una Al-Quran. Ini di antara salah satu metode pembelajaran Al-Quran. Adalah Al-Quran dibacakan kepada anak didik, kepada yang ikut belajar. Ditalqin, dibaca Al-Quran. Suruniru, misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita minta untuk meniru. Atau dicek satu-satu mana lafaz yang kurang pas, bacaannya diperbaiki. Ini itu adalah masuk ke dalam qiraah. Atau semata-mata yang membaca ini adalah gurunya, yang lainnya mendengar, imak, melihat bacaan gurunya, apa yang dia masih salah bacanya dari gurunya. Artinya ini diantara bentuk metode pembelajaran Al-Quran. Kita datangkan seorang qori, minta untuk membaca dan kita menyimak, mendengar, memperhatikan. Itu adalah bentuk dari pembelajaran Al-Quran. Yang tentunya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hendaknya hadis ini kita selalu ingat dengannya, supaya termotivasi untuk belajar Al-Quran. Jangan seorang merasa pede, wah, aku kalau untuk baca Al-Quran ya sudah bisa. Para sahabat ini orang-orang yang pintar bahasa Arab. Bacaan mereka tidak perlu lagi kita kayak kita ini berbulan-bulan baca untuk memperbaiki kita satu huruf dal saja. Wah, ini ketebalan. Wah, ini kurang. Wah, kurang ini mulutnya, kurang ini. Mereka langsung, karena memang bahasa mereka. Nabi tetap selalu belajar dan dimotivasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Malam yakun junuban. Selama beliau tidak dalam kondisi junub. Ini diantara maksud Syekh ataupun Al-Hafidz Ibnu Hajar mendatangkan hadis ini dalam bab al-ghuslu, al-ghusli wa ahkamil junub, terkait dengan kata-kata junub di sini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya beliau mengajarkan Al-Quran, memperdengarkan bacaan beliau kepada para sahabat ketika beliau tidak dalam kondisi junub. Dan ini adalah di antara bentuk ataupun cara seseorang menghargai Al-Quran. Di antara cara seseorang menghargai Al-Quran, dia ketika mengajarkan Al-Quran, ketika belajar Al-Quran, atau ketika membaca Al-Quran, hendaknya dalam keadaan suci. Baik suci dari hadas besar, maupun suci dari hadas kecil. Memang Al-Quran bukan seperti sholat, yang tidak sah sholat kecuali dengan seseorang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu sholat. Membaca Al-Quran tidak sampai demikian. Akan tapi di antara adab yang semestinya dilakukan oleh seseorang ketika dia akan membaca Al-Quran, atau akan belajar Al-Quran, atau akan mengajarkan Al-Quran, hendaknya dia bersuci. Kalau dia dalam keadaan junub, entah apa penyebab junubnya, bagaimana yang telah lalu sebab-sebab junub tersebut, ya tentunya dia sebaiknya mandi janabah, mandi besar. Kalau dia dalam keadaan berhadas kecil, karena sudah, mohon maaf, misalnya BAK ataupun BAB ataupun keluar angin, sehabis wudunya tadi, maka hendaknya diutamakan baginya untuk dia berwudu ketika dia ingin belajar ataupun mengajar ataupun sekedar membaca Al-Quran. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Bagaimana dalam hadis ini? Selama beliau tidak junub, beliau membacakan Al-Quran kepada kami. Terkait dengan apa hukumnya seorang masih dalam keadaan junub, dia membaca Al-Quran, boleh ataupun tidaknya? Yang jelas, sakat ya, seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan dia bersuci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil, itu adalah lebih utama daripada dia tidak bersuci. Itu sudah sepakat, sudah jelas. Namun khilaf, apakah hadis tadi seandainya dia sahih menunjukkan haram orang junub membaca Al-Quran, atau tidak sampai haram, cuma sebaiknya diutamakan untuk dia tidak membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan dia tidak junub. Tidak sedikit para ulama berpendapat dengan ini. Seperti dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Hadis Ali bin Abi Thalib, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an minal Qur'an summa qala hakadza liman laita bijunubin. Nabi Rasulullah membaca beberapa dari Al-Qur'an, beberapa ayat dari Al-Qur'an, kemudian beliau mengatakan seperti ini untuk orang yang tidak junub. Namun sebagian mengatakan hadis ini sama dengan hadis yang kita baca tadi. Sebenarnya ada cacatnya. Ada cacatnya. Sebagian memperinci, kalau dia membaca Al-Qur'an artinya satu surat ataupun satu ayat penuh, dan niatnya itu dalam membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, maka tidak boleh dia lakukan dalam keadaan dia mati junub. Tapi kalau misalnya potongan ayat saja tidak sampai satu ayat penuh, misalnya dia hanya mengambil kata-kata fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, dia baca Al-Quran ketika itu. Atau dia mengatakan alhamdulillah. Kan alhamdulillah adalah Al-Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ini kan penuh. Alhamdulillah satu potong. Itu tidak mengapa. Tapi kalau misalnya satu ayat penuh, maka tidak boleh dia membaca ayat Al-Quran kecuali dalam keadaan suci dari hadas besar. Pendapat yang ketiga sama dengan yang pertama tadi, tidak boleh seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan dia masih junub, kecuali niatnya membaca tersebut itu adalah zikir. Zikir. Artinya, kan sebagian zikir itu kan diambil sama dengan ayat Al-Quran. Sekarang misalnya, saya dalam keadaan junub, tiba-tiba bersin. Asin! Apa yang dibaca? Alhamdulillah. Alhamdulillah Al-Quran bukan? Dia dari Al-Quran, tapi dia niatnya adalah zikir sehabis. Habis bersin tersebut. Padahal belum sempat mandi junub, dia dihidangkan makanan. Kan baca bismillah. Bismillah. Nah ini kan niatnya adalah zikir. Walaupun dia ambil dari potongan-potongan ayat Al-Quran. Orang junub boleh makan. Boleh. Tapi diutamakan dia berwudu dulu. Meringankan junubnya. Meringankan junubnya. Bagaimana yang akan datang keterangannya. Ya memang lebih hati-hatinya. Jika bermaksud membaca Al-Quran, maka tidaklah seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan dia mati junub. Itu pendapat jumhur ulama. Bahwasanya mereka tidak membolehkan orang yang junub membaca Al-Quran. La yamassu ataupun membaca ya, ini bukan masalah memegangnya, tapi membaca. Itu lebih hati-hatinya. Terlepas apakah sampai ke tingkatan haram atau hanya sekedar makruh. Banyak orang ulama mengharamkan. Sebagian hanya sebatas memakruhkan. Karena status seorang muslim itu tidak najis. Apalagi dalam keadaan darurat. Dalam ataupun hajat. Misalnya dia masih kesulitan untuk mandi. Ataupun ada faktor-faktor. Tapi di sisi lain dia butuh berdalil. Karena ada yang bertanya. Dia masih dalam keadaan jujur. Dan butuh mendatangkan dalil dari Al-Quran. Ya tentunya dalam keadaan seperti ini walau alam tidaklah mengapa dia membawakan dalil walaupun dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia belum junub ya, ataupun belum mandi janabah. Pertama karena hadis yang kita baca itu sebagian mendoakan. Dan meskipun dia sahih, bagi yang mensahihkan, hadis ini hanya sekedar fi'il, bukan larangan. Nabi membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau tidak junub. Itu konteksnya itu adalah pemberitaan dari Ali bin Abi Thalib. Nabi itu mengajarkan Al-Quran kepada kami kalau beliau tidak junub. Bukan berarti perintah ataupun bukan berarti larangan. Itu sebagian mengartikan hadis ini. Sehingga memang seorang yang junub sebaiknya tidak membaca Al-Quran kecuali setelah dia bersuci, akan tapi tidak sampai ke tingkatan haram. Tidak sampai ke tingkatan haram. Terlebih kalau dia dalam kondisi butuh. Terlebih dia dalam kondisi membutuhkan. Lihat contohnya tadi. Yaitu karena ingin membawakan dalil. Atau mungkin memperbaiki. Sekarang kita dalam keadaan junub. Ada orang lewat. Ada orang membaca. Atau anak kita membaca. Sama dia bacaannya. Kita ingin memperbaikinya. Ya kita memperbaikinya kan niat ini juga membaca Al-Quran. Kan ini adalah hajat. Kan kita tidak boleh membiarkan salahnya dia, anak kita, ataupun siapa yang baca Al-Quran yang kita dengar salah. Kita perbaiki. Ini kan berarti hajat. Dalam keadaan kalau nunggu dia mandi, ya kelamaan. Demikian juga kalau dia membaca potongan-potongan ayat Al-Quran tadi itu adalah dalam rangka dikir tadi. Membaca dikir. Contohnya membaca Alhamdulillah setelah bersin. Membaca Bismillah ketika ingin makan. Atau menyebut kalimat Subhanallah. Itu kan dari potongan ayat Al-Quran semua. La ilaha illallah. Dalam keadaan dia junub. Itu walau-walau tidak benar. Sekarang kita ambil bahwasanya orang junub hendaknya tidak membaca Al-Quran. Terlepas tadi apakah sampai haram ataupun hanya sekedar makruh. Apakah sama hukumnya dengan orang yang, mohon maaf, wanita haid? Sebagian menyamakan antara wanita haid dan nifas dengan orang junub ini dilarang mereka membaca Al-Quran. Bahkan tidak sedikit yang mengharamkan wanita haid atau wanita nifas membaca Al-Quran. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, fihi khilaf. Jadi pertanyaannya, hal yahrumu alal haid aw an taqra'a al-Qur'an, wanita dalam keadaan haid haram membaca Al-Quran, ada khilaf. Fajumhurul ulama ala annaha la taqra'ul Quran. Wa huwa madhhabul Imam Ahmad rahimahullah. Jumhur ulama berpendapat wanita haid tidak membaca Al-Quran. Itu mazhabnya Imam Ahmad. Wa minal ulama man qala innaha taqra'u li'annahu laysa fi man'iha min qira'atil Quran, haditsun sahihun sharih. Di antara para ulama mengatakan tetap membaca Al-Quran. Karena tidak ada larangan wanita haid membaca Al-Quran. Hadis sahih yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih. Sahih mungkin sahih, tapi dia tidak sahih. Tidak nampak. Kata mereka, wal aslu jawaz qiraat Al-Quran. Hukum asalnya boleh. Dan mukmin bukan najis. Bal qira'atul Qur'an ma'murun biha. Bahkan membaca Al-Qur'an diperintahkan. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagian mengambil tengah dari dua, yang melarang atau yang mengatakan boleh, yaitu tengah-tengah. Artinya idah tajat, kata Syekh Utsaimin. Pendapat yang lain, bi'annahu idah tajat ima li ta'ahudi hibdiha. Karena butuh, karena ingin menjaga hafalannya. Dan Al-Quran ini termasuk yang mudah lepas. Termasuk yang mudah lepas kalau tidak dijaga hafalannya. Nah, seseorang butuh, apalagi yang hafalannya 30 juz, atau sudah banyak hafalannya. Kalau tidak dijaga, bisa rusak ataupun bisa lemah. Namanya ta'ahud, menjaga hafalan Al-Quran. Butuh, maka tetap dia boleh. Tapi kalau tidak butuh, ya sebaiknya tidak. Itu pendapat yang tengah ini. Au likauniha mu'allimah, atau karena dia adalah ustazah mengajarkan Al-Quran. Pengajar Al-Quran. Haid 7 hari, nifas bisa 30 hari. Jadi enggak mesti 40 ya, di pas itu ada yang harus dipatok 40, dalam keadaan 30 dia sudah suci. Enggak sholat sampai 40 hari, ini salah. Padahal dia sudah suci. Ada yang sebagian memberi patok bahwasanya wanita nifas itu sampai 40 hari. Ini tidak benar. Sebagian patok itu paling lama, seandainya masih keluar darah paling lama 40 hari. Itu masih mendingan, walaupun juga perlu dikoreksi. Kapan dia sudah suci? Ya sudah. Sudah kapan sudah berhenti darahnya, berarti sudah suci. Nah, taruhlah misalnya belum suci sampai 30 hari masih keluar darah nih, Pak. Tidak baca Al-Qur'an dalam keadaan dia adalah pengajar Al-Qur'an. Ya tentunya ini sangat disayangkan. Wa amma likauniha tilmizah. Pas mau ujian, setoran hafalan, haid. Nah ini kan dirugikan. Baik dari pihak pengajar, penguji maupun. Berarti kan ini ittajat. Sekarang kan dalil yang sore dan sahih melarang wanita haid itu tidak ada. Maka dalam kondisi seperti ini, tetap dibolehkan wanita haid sekalipun untuk membaca Al-Quran, karena dia adalah ingin menjaga hafalan ataupun mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran atau membaca wirid-wirid yang ada Al-Qurannya, ayat kursi, zikir pagi dan sore, zikir sebelum tidur. Ini diantara yang dibutuhkan oleh seseorang, atau untuk membentengi dia dengan zikir-zikir yang seperti itu, zikir ayat kursi, zikir qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya hendaknya dibaca. Jangan, tidak ada hadis yang sahih yang sahih melarang terutama wanita haid dan nifas ini untuk tetap membaca Al-Qur'an. Kalau dhaif ada. Salah, dhaif, ada, di antaranya adalah inilah uhillu, aku tidak menghalalkan bagi yang haid, junub dan haid, Quran ataupun hadis yang tadi, tapi tidak sohe dan juga tidak sore, tidak sore mengarah tapi tidak jelas-jelas, sedangkan hadis yang ada itu adalah innal mu'min la yanjur, mu'min tidak najis, itu kan umum dan perintah untuk membaca Al-Quran, perintah untuk belajar Al-Quran itu kan sifatnya umum, itu lebih kuat daripada larangan-larangan yang tidak begitu sore ataupun tidak begitu sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ya tetap kita anjurkan untuk seseorang membaca Al-Quran dia dalam keadaan suci, terutama suci dari hadas besar dan juga sebaiknya juga suci dari hadas kecil. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada majlis kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.